Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار إخوانا أعزكم الله الحمد لله. Segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata yang telah memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, yang telah memberikan kepada kita hidayah, taufik dan keimanannya. Walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa kembali bermajelis, berkumpul, mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kenapa dina'azakumullah, kita lanjutkan kajian dari risalah Mudzakkirah fil hadith an-nabawi fil aqidati wal ittiba' yang ditulis oleh Syekh Al-Walid Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahallahu taala wa ra'ah. Kita masih membahas hadith yang ke-19 dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Hadis yang menjelaskan tentang 7 amalan yang bisa menghancurkan pelakunya, yang bisa menghantarkan kepada kebinasaan fid dunya wal akhirah, yang bisa mendatangkan malapetaka di dunia dan di akhirat. Kita telah membaca sampai pada poin yang 4 dari rincian hadis ini. Kita telah membaca poin pertama yaitu syirik, kemudian yang kedua sihir, kemudian yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala tanpa alasan yang benar, kemudian yang keempat memakan harta riba. Sekarang kita masuk pada poin yang kelima daripada rincian hadis ini, yaitu memakan harta anak yatim. Qala al-muallif hafizahullah Berkata penulis hafizahallahu ta'ala, wa khamisul mubiqat, dan amalan yang membinasakan yang kelima adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Famin haqqil yatama 'alan nas ay yakfaluhum wa yaqumu bi tarbiyatihim wal 'inayah bi sya'nihim wa yunmu amwalahum wa yusa'iduhum hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rushdahum. Termasuk hak anak-anak yatim yang menjadi tanggung jawab umat manusia adalah merawat mereka, mendidik mereka, mengurus segala kebutuhan mereka, dan mengatur harta mereka, serta membantu mereka hingga mencapai usia baligh dan mereka memiliki ar-rusdu, memiliki kebijakan dalam mengatur harta mereka sendiri. Yakni termasuk tanggung jawab kita bersama adalah memperhatikan anak yatim. Apabila sebuah negara itu telah menunjuk badan tertentu, menteri tertentu, bagian tertentu yang ditunjuk secara khusus untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan anak-anak yatim, du'afa, fuqara, armilah, atau yang semisal itu, walhamdulillah, maka kita serahkan kepada lembaga tersebut. Namun apabila pihak negara memberikan kebebasan kepada rakyatnya, siapa saja yang memiliki keluasan dalam bab rizki, finansial, pendidikan, yang bisa mengambil anak yatim, merawat mereka, maka menjadi tanggung jawab kita untuk menjalankan kebebasan tersebut. Kita perhatikan keadaan mereka, kita didik mereka dengan pendidikan yang baik, karena sejatinya anak yatim itu mereka mengalami kekurangan dalam kehidupan mereka, khususnya dari sisi kasih sayang, karena mereka ditinggal mati oleh ayahnya, yang mana sosok seorang ayah itu merupakan ujung tombak dalam sebuah keluarga, merupakan tulang punggung utama pada sebuah keluarga. Ketika ujung tombak ini tiada, ketika tulang punggung ini tiada, maka otomatis akan terjadi kegoncangan pada keluarga tersebut, khususnya dialami oleh anak-anak. Mereka akan mengalami trauma yang sangat dalam, mengalami kesedihan yang sangat dalam, karena mereka ditinggal oleh sosok yang selama ini bertanggung jawab untuk mengatur segala kebutuhan mereka, bertanggung jawab untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan pendidikan mereka. Ketika sosok itu tiada, anak-anak yatim ini seakan terlepas. Tidak ada pihak yang bisa mengayomi mereka. Maka kita, selaku sebagai saudara, sesama, hendaknya kita mengulurkan tangan kita, mengulurkan bantuan kita, semampu kita untuk bisa mengangkat anak yatim tersebut. Kita bantu dia secara finansial, kita bantu dia secara pendidikan, agar anak-anak yatim tersebut bisa mendapatkan kehidupan yang layak seperti layaknya anak-anak yang lain yang utuh keluarga mereka. Dan perlu diingat, musuh-musuh Islam terkait dengan anak yatim, mereka memiliki bagian yang sangat besar, memiliki misi yang sangat besar. Kalau saja mereka tidak bisa menyerang secara langsung para pemuda-pemuda Islam yang kokoh di atas kebenaran, mereka akan menyerang dari sisi generasi penerusnya. Anak-anak yatim yang mungkin korban dari bencana alam, atau korban dari konflik perang, atau yang semisal itu, mereka sangat semangat untuk mengambil anak-anak tersebut, dibawa ke negara mereka, kemudian didoktrin dengan pendidikan mereka. Dan itu sangat berbahaya. Kalau seandainya itu terjadi pada anak-anak kaum muslimin, tidak ada kepedulian dari kita untuk memperhatikan anak-anak tersebut, maka orang-orang yang menjadi musuh-musuh Islam akan mengambil alih, dan mereka akan membuat sebuah rencana dan misi yang berbahaya dari anak-anak tersebut. Wal-iyadzubillah. Maka syariat Islam ini sangat lengkap, mencakup, penuh dengan rahmat, dan memandang jauh ke depan. Ketika ada anak-anak yatim, khususnya di kalangan kaum muslimin, Islam menganjurkan pemeluknya untuk saling bahu-membahu, saling gotong royong, saling bantu. Ambil anak yatim itu, rawat dia, berikan pendidikan yang layak. Dan apabila anak yatim tersebut memiliki harta, maka kita diminta untuk bijak dalam memanajemen harta tersebut. Kita tidak boleh kemudian semena-mena terhadap hartanya. Kita tidak boleh kemudian zalim terhadap hartanya. Tapi kita diminta, dituntut, dan berkewajiban untuk menjaga harta tersebut. Dan di sini penulis Hafidhahullah menyebutkan termasuk kebijakan dalam memegang harta anak yatim. Wayunmu amwalahum, kita mengembangkan harta mereka. Karena sejatinya anak yatim ini perjalanan mereka masih jauh. Mereka masih kecil, belum tahu caranya mengelola harta. Sementara sosok ayah mereka yang selama hidupnya mengatur hal-hal semacam itu, ketika sosok ini telah tiada, otomatis kocar-kacir hal yang berkaitan dengan keuangan. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan mereka. Maka kita yang bertanggung jawab untuk merawat anak-anak yatim tersebut, diminta oleh syariat bijak dalam mengatur harta mereka. Kita kembangkan harta mereka, dan kita lihat mana yang paling bermaslahat untuk harta tersebut. Tentunya tergantung harta apa yang mereka miliki. Misal, mereka memiliki harta berupa uang cash, ya, uang tunai. Mungkin besar, banyak, ayahnya mungkin orang kaya. Ketika meninggal, anak-anak ini menjadi bagian asobah, ya, pemegang warisan terbanyak dari jatah harta ayahnya. Kita lihat ternyata kebanyakan hartanya adalah uang cash. Maka gimana caranya kita selaku sebagai walinya untuk bisa mengelola dengan bijak uang tersebut, agar nantinya bisa bermanfaat untuk anak ini ketika dia sudah menginjak usia dewasa. Mungkin kita investkan, tentunya juga tidak ngawur. Ini saat ini sedang kembang bisnis apa? Yang viral di tengah-tengah masyarakat ini bisnis apa? Oh, ini bisnis kuliner. Ya sudah, cari orang yang ahli dalam bisnis kuliner, ya. Minta pendapat dari dia. Enaknya dengan dana segini itu dibuat bisnis kuliner model apa? Bukanya seperti apa? Sistemnya seperti apa? Ila akhiri. Agar apa? Agar uang itu tetap terjaga. Atau berupa aset-aset padat, ya, aset-aset yang tidak bergerak seperti tanah, rumah. Ternyata anak yatim ini punya rumah peninggalan ayahnya, dan dia sebagai ahli waris tunggalnya. Rumahnya ini gak mungkin anak yatim ini ngurus. Dia masih kecil. Gak mungkin dia kemudian ngurus rumah tersebut. Bisa kacau balau nantinya. Maka selaku sebagai wali, bagaimana caranya untuk bisa mengelola rumah itu dengan baik, dengan bijak, yang nantinya akan diambil manfaatnya oleh anak tersebut. Mungkin kita lihat, wah, tempat rumahnya ini strategis di tengah kota, dekat dengan banyak sekali fasilitas-fasilitas masyarakat, dekat dengan fasilitas kesehatan, dekat dengan fasilitas keamanan, dekat dengan perbelanjaan, ila akhir. Ini cocok kalau dikontrakkan ini. Nah sudah, dia poles sedikit, kemudian dia kontrakkan dengan harga yang layak, yang umum di tengah-tengah masyarakat. Yang nanti uang hasil kontraknya dia tabung atau dia investkan di bisnis yang lain, sehingga berkembang harta anak yatim tersebut. Atau berupa tanah, ya, berupa tanah. tanahnya ini masih tanah mentah, belum ada apa-apanya, masih hamparan tanah, belum ada kebunnya, belum ada sawahnya, atau belum ada bangunan yang dibangun di atasnya. Maka dia lihat bagaimana caranya untuk mengelola tanah itu agar bisa menghasilkan, sehingga bisa bermanfaat untuk anak yatim tersebut. Oh, ini cocoknya, cocok tanam ini. Ini lagi musim cabai misal. Ya sudah, kita panggil petani cabai yang ahli, gimana caranya cocok tanam cabai di tanah itu sehingga bisa menghasilkan uang yang banyak, atau sayur mayur, atau yang semisal itu. Intinya dia lihat mana yang paling bermaslahat untuk anak yatim tersebut. Wa yusa'iduhum, dan kita bantu mereka. Jadi ketika kita mengelola harta mereka, kita mendidik mereka, kita berikan kepada mereka kehidupan yang layak, itu lillahi ta'ala, sukarela. Dan tentunya pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW memberikan jaminan, orang yang dia itu mengurus harta anak yatim, atau mengurus anak yatim, mengurus para janda, maka dia dihukumi seperti orang yang mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta yablughu ashuddahum wa yudriku rushdahum. Ini batasan sampai kapan kita mengatur dan mendidik serta mengayomi anak yatim ini. Beliau mengatakan hingga anak yatim itu baligh dan memiliki kemampuan untuk mengatur hartanya sendiri. Kalau sudah terpenuhi dua hal ini, lepas. Karena dialah kuasa tunggal atau kuasa yang berhak untuk memegang harta tersebut. Misal dia sudah baligh. Baligh itu tidak terpaut dengan usia, ya. Baligh itu dengan tanda-tanda tertentu. Kita lihat, oh ini anak ini wis baligh ini, ya. Kita sedang megang hartanya, sedang kita kelola hartanya, walhamdulillah berjalan dengan lancar. Dites, ya. Caranya apa? Dites. Jangan langsung dikasihkan hartanya. Kita lihat dulu keahliannya, atau kita ajari dia. Sini, ya. Bapakmu dulu itu meninggalkan buat kamu harta, yang harta ini sebenarnya untuk kehidupanmu nanti di masa depan, ya, berupa peternakan misal, peternakan kambing. Peternakannya saya yang mengelola sekarang, ya. Dulu waktu ditinggal sama ayahmu, kambingnya berjumlah 100 ekor. Sekarang sudah 1000 ekor, sudah berkembang biak, lumayan. Karena dari dia kecil sampai baligh lumayan, tahunan, ya toh. Kambingnya otomatis juga berkembang biak. Ini sudah 1000 ekor. Sini, tak ajari caranya ngatur peternakan kambing. Diajak ngurus kambingnya, cara ngasih makannya gimana, bikin makannya gimana, kemudian mengatur sirkulasi kambingnya seperti apa, minumannya bagaimana, kandang yang sesuai seperti apa. Ila akhirnya diajari dari A sampai Z, ya. Begitu dia sudah dianggap ahli, coba dites, ya. Coba sekarang, ya, kamu kelola, jangan semua. Kamu tak kasih tanggung jawab mengatur kandang kambing sektor B, misal. Ini mungkin kambingnya karena ribuan banyak, jadi ada sektor-sektornya. Kamu di sektor B, itu kambingnya jumlahnya 50 ekor kambing. Sekarang kamu tak kasih kuasa untuk mengatur 50 ekor kambing ini. Gimana caranya kamu memanajemen sehingga 50 ekor ini bisa menghasilkan dan berkembang biak dengan baik. Lihat, kasih dia waktu sambil dipantau. Oh, ternyata kok pinter dia. Dalam jangka waktu 1 tahun, kambingnya gemuk-gemuk dan sudah beranak pinak. Yang asalnya 50 jadi 90 ekor kambing. Wah, pinter berarti dia. Terus dilihat cara pemasaran marketingnya bagaimana. Oh, cara pemasarannya juga bagus, nggak asal-asalan, ya. Oh, berarti sudah pantas untuk dilepas, ya sudah. Kalau begitu semua peternakan kambing ini punyamu, wis kamu yang ngatur, ya. Karena kamu sudah dianggap sah untuk memegang uangmu sendiri. Demikian. Tapi kalau ternyata mengalami kebangkrutan, berarti belum layak. Dikasih 50, belum sebulan tinggal 5 ekor. Nah, terus 45 kambingnya kemana? Lah kok dia disembelih kemudian dibikin sate, ngajak apa acara kondangan sak kampung. Waduh ini kacau ini. Kan kebaikan. Kalau sedekah nanti hartanya berkembang. Bener kayak gitu. Tapi untuk saat ini konsepnya jangan kayak gitu dulu. Wah, gak ngerti bisnis ini ada ini. Wah, malah bangkrut. 50 jadi tinggal 5. Ini kalau dikasihkan semua, akhirnya buyar ini peternakan kambing. Nanti kalau kamu kedepannya nanti gimana? Berarti belum saatnya diajari lagi. Terus demikian, ya. Jadi ini batasnya. Sampai dia balik dan sampai dia mampu untuk mengatur hartanya sendiri. Kalau sudah terpenuhi itu, sudah balik dan bisa mengatur hartanya, lepas. Kasihkan semua hartanya. Wa qad zajarallahu fi muhkami kitabih an akli malil yatim wa tawa'ada 'ala dzalika ashadd anwa'il wa'id. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menegur orang-orang yang memakan harta anak yatim dan mengancam mereka dengan ancaman yang sangat keras. Faqala, Allah taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya dia telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka dan kelak dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ancaman yang sangat besar dan Allah mengancam dengan neraka, menunjukkan kezaliman dan pelanggaran pada hak anak yatim termasuk dosa besar, termasuk al-mubiqat, termasuk amalan yang bisa menghancurkan pelakunya. Dan rata-rata kalau orang itu sudah berhadapan dengan harta anak yatim, itu ujung-ujungnya tidak berkah dia. Ya, mungkin dia ngapusi anak yatim ini. Wah, ki mumpung rek, mungkin dia pakdenya atau mungkin dia saudaranya atau apanya memiliki kuasa untuk mengatur harta anak itu, kemudian dia semena-mena dibohongi anaknya. Mungkin kekayaan anak ini mencapai 2M. Dia ngomong sama anaknya, kalau kamu itu dapat uang dari bapakmu cuma 2 juta. Selebihnya kemana? Masuk kantongnya sendiri, dimakan sendiri. Itu ujung-ujungnya tidak akan berkah. Hidupnya tidak akan langgeng, hidupnya tidak akan nyaman. Uang segitu banyaknya itu akan habis dengan sendirinya. Bahkan akan mendatangkan malapetaka, kehancuran, dan kesengsaraan dalam kehidupannya. Dapat rek lumayan uang gratis dari anak ini. 2 juta buat dia untuk makan, beli beras, sekolahan itu anak ini. Gak butuh uang sisanya. Dimakan sendiri sama dia, beli rumah, beli mobil. Itu ujung-ujungnya gak berkah. Entah nanti rumahnya kebakaran lah, mobilnya kecelakaan lah, na'udzubillah. Atau beli tanah-tanahnya akhirnya gak bisa dipakai cocok tanam atau semisalnya. Atau malah mungkin tambah berkembang. Tapi ujung-ujungnya nanti hisabnya di yaumul qiyamah semakin berat. Yakni Allah Ta'ala mengancam siapa saja yang berani zalim melanggar harta anak yatim. Sekecil apapun harta itu, maka dia diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zajara an qurbanihi, dan Allah mengancam untuk mendekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan manajemen yang tepat. Yakni kalau kamu tidak punya ilmunya, jangan dekat-dekat. Bisa madharat nantinya. Tapi kalau kamu punya ilmunya, atau minimalnya engkau mengetahui pihak-pihak yang tahu ilmunya, maka tidak masalah. Silakan dekati harta anak yatim, tapi dengan tujuan untuk menjaganya, untuk mengembangbiakkan harta tadi, bukan untuk menghabiskan atau mendolimi harta tersebut. Wa minal lati hiya ahsan fi'lul aslahilah wa tanmiyatu malihi bil bai'i wasyira' والتصرف بما يعود عليهم بالربح والنماء المباح. Dan termasuk bentuk mendekati harta anak yatim dengan cara yang bijak adalah kita mengambil keputusan yang paling bermaslahat untuk harta tersebut. Kita mengembangkan hartanya dengan cara jual beli, bisnis, invest atau semisal itu. Dan beberapa cara yang nantinya manfaatnya akan kembali kepada anak yatim tersebut. Jadi apa yang kita lakukan terhadap harta itu bukan untuk kita, tapi untuk keberlangsungan anak tersebut. Kita insya Allah ketika kita membantu orang lain, ketika kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah yang nanggung kita nantinya. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan jamin bantu hambanya selama hamba tadi mau membantu saudaranya, bantu saudaranya, bantu temannya yang mungkin hanya sedikit, ya mungkin tidak terlalu butuh atau dalam hal yang kecil, Allah sudah ngasih jaminan. Lalu bagaimana ketika kita membantu anak yatim yang memang betul-betul membutuhkan bantuan kita? Maka Allah akan jamin kehidupannya. Jangan khawatir, jazauk Allah, ajruk Allah, pahalamu Allah yang ngatur. Ya, apa yang kamu berikan untuk anak yatim tadi, sejatinya kamu sedang menanam benih untuk dirimu sendiri. Siapa tahu, kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Kita tidak tahu bagaimana ujung kehidupan kita nanti. Siapa tahu ketika kita mengatur harta anak yatim, kemudian kita dipanggil dulu oleh Allah, anak-anak kita tinggalkan, ada orang baik yang kemudian mengatur dan menjaga anak-anak kita. Al-jaza' min jinsi al-amal. Balasan tergantung bagaimana tindakan kita sewaktu di dunia. Baik, ini perkara yang kelima. Amalan yang bisa membinasakan pelakunya, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Baik, kemudian yang berikutnya, wasadisuha, amalan yang keenam, at-tawalli yaumaz zahfi wal firar min liqa'il adu, berpaling dari medan tempur serta lari dari pertempuran. Ya, ini termasuk perkara yang membinasakan, termasuk amalan yang membawa kehancuran. Ketika orang itu lari dari medan pertempuran, lari dari peperangan. Fa inna dzalika minal jaban. Tindakan semacam ini adalah tindakan pengecut. Wa fihi id'afun syaukatil muslimin. Pada tindakan semacam ini membuat lemahnya kekuatan kaum muslimin. Wa khudlanun lahum, menipu kaum muslimin. Wadaya'uddin, membuat agama ini sia-sia. Watamkinul kafirin min dima'il muslimin wa nisa'ihim wa amwalihim. Dan tindakan semacam ini bisa membuat orang-orang kafir menguasai darah kaum muslimin, menguasai harta mereka, dan menguasai istri dan anak-anak mereka. Yakni madorotnya besar ketika kita dihadapkan dengan medan pertempuran. Nasallallahu assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ketika kita dihadapkan dengan medan tempur yang di situ negara kita sedang digoncang, agama kita sedang diuji, Allah Ta'ala membuat musuh-musuh Islam itu masuk ke dalam wilayah kita, membuat kerusakan. Kita dituntut untuk menjaga negara kita. Kita dituntut untuk membela agama kita dari musuh-musuh Allah. Maka kita angkat senjata, kita angkat perlengkapan kita, kita bela agama kita dengan kekuatan, dengan senjata yang ada. Kalau sampai kemudian kita lari dari medan tempur tersebut, ini akibatnya fatal. Di antara akibatnya apa? Musuh tidak lagi segan dengan kita, menganggap kaum muslimin ini pengecut. Yang kedua, agama kita akan diinjak-injak oleh mereka. Yang ketiga, kehormatan istri kita, anak-anak kita, dan kita sendiri pun akan dipertaruhkan. Ini akibatnya fatal, bisa berbahaya, urusannya besar. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam menjadikan tindakan ini, yaitu lari dari medan tempur, termasuk amalan yang membinasakan, berbahaya. wa la yajuzu li muslimin ay yafirra min ma'rakatin huwa al-fa'izu fiha. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk lari dari medan tempur yang dia sudah dijamin kemenangan padanya. Imma bil fathi wan nasri wa ghanimah. Baik kemenangan itu berupa kemenangan dalam perang mendapatkan ghanimah, wa imma bisyahadah fi sabilillah, atau kemenangan itu berupa anugerah mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakni medan tempur, berperang di medan pertempuran di jalan Allah enggak ada ruginya. Kita mati insyaallah syahid, kita menang dapat kemuliaan, wibawa dan ghanimah. Enggak ada ruginya. Enggak ada ruginya. Enggak kemudian wah mati konyol nanti kita kalau di medan tempur. Us mending di rumah saja atau evakuasilah, ngungsi kemana begitu. Kalau masing-masing orang pemikirannya seperti itu, siapa yang mau menghalangi musuh-musuh Islam dari negara-negara Islam? Siapa yang akan menghadapi mereka di medan pertempuran? Kosong nanti medan tempurnya, bisa berbahaya. Dengan mudah mereka akan menghancurkan syiar-syiar Islam. Dengan mudah mereka akan melanggar kehormatan kaum muslimin, anak-anak dan istri-istri mereka. Ini berbahaya. Maka dalam Islam memberikan anjuran dan kewajiban kepada pemeluknya untuk teguh dan sabar di medan pertempuran. Dan kalau kita lihat, walhamdulillah, banyak sekali kemudahan yang Allah Ta'ala berikan ketika seorang hamba itu bertekad dengan keimanannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di masa awal-awal Islam dulu, ketika pertama kali jihad disyariatkan, berat. Berat. Kenapa? Karena perbandingannya sangat tidak masuk akal. Bayangkan, satu orang harus menghadapi 10 orang musuh, tidak boleh lari. Itu di awal Islam, dan kita tidak meragukannya. Kenapa? Karena ketika itu yang menjalankannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, orang-orang yang mereka itu adalah qudwatun fil imani wal Islam, orang-orang yang menjadi panutan, figur, contoh dalam bab keimanan dan keislaman. Enggak gentar mereka, dan itu banyak sekali buktinya. Perang pertama yang terjadi dalam Islam, perang besar pertama dalam Islam, perang Badar, yang terjadi bukan dengan rencana yang matang. Awalnya hanya ingin mencegat kafilah dagang, tapi ternyata Allah menginginkan lebih daripada itu. Orang-orang musyrikin yang ada di Mekah diboyong semuanya menuju ke medan Badar untuk bertemu dengan pasukan Nabi alaihi salatu wassalam. Jumlahnya cuma 300 sekian orang saja harus melawan 1000 sekian pasukan musuh. Itu pun perlengkapannya serba kurang. Kuda yang dibawa cuma 1 atau 2 ekor. Unta yang dibawa cuma beberapa saja. Persenjataan sangat-sangat minim. Harus berhadapan dengan pasukan musuh dengan jumlah yang sangat banyak, dengan perlengkapan dan persiapan perang yang lebih matang. Wal amru biyadillah. Tapi urusannya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin menang telak di atas kaum musyrikin, mereka dibikin kocar-kacir, bahkan salah satu komandan tertinggi mereka, Abu Jahal, Fir'aun hadhil ummah, terbantai di medan tempur tersebut. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian setelah itu diganti oleh Allah menjadi 1:2. Maka kalau kita masuk ke medan tempur, kita bertemu dengan musuh kita, ketika kita hitung jumlahnya, ternyata kita dapat bagian 1:2, jangan lari. Ya, hadapi. Imma kamu membunuh, wa imma kamu terbunuh. Kalau kamu membunuh, menang. Kalau kamu terbunuh, juga menang. Mendapatkan syahadah indallahi azza wa jal. Tentunya enggak gampang. Ya, tentunya enggak gampang. karena Allah sendiri sudah menggambarkan bahwasanya pertempuran itu dibenci oleh jiwa, enggak disukai oleh hawa nafsu. Kebanyakan orang pengin nih mager ya, wis lah ojo perang ya, wis perang ya bikin trauma, bikin ini bikin itu, ilahi enggak mantep ya, enggak seret ya, harus mengorbankan ini mengorbankan itu, gimana nasib keluarga, ila akhirnya perhitungannya banyak. Tapi ketika hamba itu maju ke medan tempur ya, maju mengorbankan semuanya lillahi ta'ala, pahalanya juga enggak main-main. Itu pun juga ya ikhwah, ketika ternyata jumlah musuh melampaui batas kemampuan kita, boleh untuk mundur, enggak usah dipaksakan, boleh. Ternyata ketika kita maju perbandingannya 1:20. Wah, lumayan rek. Nek kamu memang mampu, kamu memang maju, maju ya wis ndak masalah. Bukan termasuk bunuh diri ya, tetapi apa? Berusaha untuk menghadapi. Tapi kalau seandainya kamu mundur untuk mengatur ulang strategi atau meminta bantuan pasukan yang baru, ndak masalah. Bukan termasuk tindakan pengecut ya. Dan itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita pada perang yang ma'ruf, perang Muktah, perang yang terjadi antara kaum muslimin melawan bangsa Romawi. Kaum muslimin jumlahnya cuma berapa waktu itu? 10.000 atau berapa ribu? Romawi 300.000 pasukan ya. Ini yang dihadapi termasuk negara adidaya di masa itu ya. Yang masalah taktik perang jangan dilakukan. Orang Romawi secara taktik perang jitu, melebihi bangsa Persia, dan itu maktub dalam sejarah-sejarah mereka. Berhadapan dengan kaum muslimin ketika itu, dan Rasul menunjuk 3 panglima yang semuanya gugur di medan tersebut. Ketika Rasul melepas keberangkatan mereka dan menunjuk panglima satu persatu, yang menjadi panglimanya adalah Zaid bin Harithah. Kalau terbunuh maka Ja'far, kalau terbunuh maka Abdullah bin Abi Rawahah. Orang Yahudi datang gembosi apa namanya para panglima ini. Kalian jangan berangkat. Loh kok bisa? Kalau seorang nabi dalam catatan kitab suci kita, kalau seorang nabi sudah menunjuk lebih dari 1 panglima, itu artinya semua panglima yang ditunjuk akan mati. Para panglima ini enggak gentar. Meskipun Rasul menunjuk kita semua menjadi panglima, gugur semua, enggak masalah. Itu yang dicari. Berangkat. Dan ternyata betul, satu persatu terbunuh. Zaid bin Harithah terbunuh, Ja'far terbunuh, Abdullah bin Abi Rawahah juga terbunuh. Khalid bin Walid akhirnya mengambil bendera perang, mengatakan kepada para pasukan, gimana ini? Semua terbunuh, siapa yang harus menjadi komandan? Semuanya mengatakan, kamu yang menjadi komandannya. Akhirnya Khalid pun mengatur strategi, gimana caranya bukan menambah perlawanan, tapi gimana caranya menyelamatkan kaum muslimin dari serangan atau dari kebinasaan yang lebih parah. Akhirnya Khalid bin Walid mundur dengan beberapa pasukan sampai jauh, atur nafas dulu, kemudian mengatur barisan apa namanya pasukan berkuda berjarak. Kamu sebelah sana, jaraknya sekian meter sampai ujung sana. Ini juga demikian. Nanti kita pacu kuda kita sekencang mungkin sampai debu-debu pada terbang semua. Untuk menakut-nakuti apa? Pasukan musuh. Siap-siap berangkat. Orang Romawi dari kejauhan melihat, wih, debu ini berterbangan dari ujung ke ujung. Wah, ini berapa ratus ribu yang datang ini. Mulai mereka ngepel mereka. Mulai kendor mereka. Wah, ini berarti dapat pasukan baru ini. Padahal apa? Masih sama orangnya, cuma diganti strateginya. Begitu kaum muslimin berhasil keluar dari medan tempur, mereka langsung kembali ke Madinah. Ada yang mengatakan pertempuran dimenangkan oleh orang Romawi, ada yang mengatakan dimenangkan oleh sahabat, ada yang mengatakan seri. Ala kulli hal, intinya apa? Ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kok ternyata melampaui batas kemampuan kita, Allah ngasih kemudahan. Menunjukkan apa? Menunjukkan kewajiban bagi kita, semampu kita, untuk menghalau musuh-musuh Islam agar mereka tidak melanggar kehormatan agama kita, negara kita, dan kaum muslimin secara umum. Dan lari dari medan pertempuran termasuk amalan yang membinasakan. Tayyib. Kemudian Amalan yang selanjutnya, yang ketujuh, yang terakhir, wasabi'atul mubiqat, dan amalan yang ketujuh yang membinasakan, qadful muhsanat al-ghafilat al-mu'minat waramyuhunna bizzina wa nisbatuhunna ilal fawahish, menuduh wanita mukmin baik-baik dituduh melakukan zina dan amalan-amalan keji yang lain. Wa innaha la jarimatun azimah an ta'mida ila imra'atin karimatin mutamatti'atin bil hasanah wal 'iffah ba'idatin 'anil ghibah wa la tahtur biqalbiha al fahishah fataqdhifuha bizzina wa tarmiha al fahishah. Termasuk dosa yang sangat besar ketika ada seseorang yang menuduh wanita mukminah yang mulia, yang menjaga kehormatannya, yang tidak diragukan keadaannya, tidak pernah sama sekali terbesit dalam hatinya tindakan kekejian, dituduh, difitnah melakukan zina. Ini termasuk dosa yang sangat besar, ya. Karena sebuah fitnah, sebuah tuduhan, ketika ditujukan kepada kehormatan seseorang, itu efeknya besar, ya. Sampai ada ayat yang mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan. Kalau orang dibunuh selesai, dikubur sudah, tapi kalau difitnah, itu rasa malu yang dia tanggung bisa sampai seumur hidup, trauma yang dia rasakan, cara ngobatinya tahunan. Ini ada wanita yang terjaga kehormatannya, mulia, menjaga kehormatan dia, wanita baik-baik. Lah kok ada orang jelek tiba-tiba menuduh wanita tadi melakukan tindakan kekejian. Ini tuduhannya sangat berbahaya. Makanya dalam hukum fikih, kalau seandainya tuduhan itu terjadi antara pasangan suami istri, ya, ini kita bicara rumah tangga, suami nuduh istrinya selingkuh dan dia yakin dengan tuduhannya, hanya saja dia tidak punya saksi untuk bisa menguatkan tuduhan tersebut. Sang istri nolak mentah-mentah tuduhan tadi, diangkat ke pengadilan. Apa konsekuensinya? Harus saling melaknat. Besar ini, ya. Karena yang dia angkat sekarang kehormatan dia sendiri, yang dia angkat ke pengadilan rumahnya sendiri, privasi dia yang dia angkat. Makanya konsekuensinya besar, harus saling melaknat. Si suami mendoakan laknat kalau seandainya dia salah. Si istri juga mendoakan laknat untuk dirinya kalau seandainya dia salah. Kemudian langsung dipisah. Langsung dipisah. Tidak bisa lanjut pernikahannya. Itu antar suami istri. Kalau memang suaminya tetap kekeh, tidak mau mundur dari tuduhannya, kalau seandainya dia mundur dari tuduhan, langsung dicambuk dia. Tapi kalau dia tidak mau mundur dan dia yakin dengan tuduhan tadi, bukan tuduhan tapi fakta, hanya saja dia tidak punya apa namanya saksi yang bisa menguatkannya, tidak ada bukti yang valid lain selain ucapan dia yang bisa mendukung dirinya di pengadilan, maka mula'anah, saling melaknat. Itu pasangan suami istri, konsekuensinya besar. Apalagi orang lain, enggak ada hubungan pernikahan sama sekali, ya, tiada angin, enggak ada petir, enggak ada guntur, lah kok tiba-tiba dia menuduh wanita baik-baik berzina. Entah dia langsung menuduhnya atau langsung mengumpat atau memakinya dengan cacian-cacian yang mengarah kepada kehormatannya. Itu besar. Harus mendatangkan bukti. Mana buktinya? Mana saksinya? Saksinya 4 orang laki-laki yang semuanya yakin akan tuduhan tersebut. Enggak ragu atau bimbang. Innama yaf'alu dhalik yajib ayyatiya 4 syuhada. Orang yang berani melakukan tuduhan ini, wajib mendatangkan 4 orang saksi. Wa illa, kalau tidak mampu, fa huwa indallahi minal kadzibin al fasiqin, maka dia teranggap sebagai orang yang dusta dan fasik di sisi Allah. Wala tuqbal lahu syahadatun abada, persaksiannya tidak akan dipakai, tidak akan dipercaya sepanjang hidupnya. Wa yajibu ayyuqama alaihi al-had 80 jaldatan, dan dia wajib dihukum had 80 kali cambuk. Hada jazaohu fid dunya, ini baru balasan ketika di dunia. Wa jazaohu fil akhirah ma rattabahu Allah ala hadzal ifk, dan balasannya nanti di akhirat Allah Ta'ala telah menyiapkan hukuman atas tuduhan dusta ini. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 23-24. Allah mengatakan, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adabun azim yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Orang-orang yang berani menuduh wanita baik-baik berzina, mereka dilaknat semasa di dunia dan nanti di akhirat. Dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pada hari di mana lesan mereka, tangan mereka, kaki mereka bersaksi atas tuduhan yang dia lakukan selama di dunia. Jadi di dunia dapat hukum hati, nanti di akhirat Allah Ta'ala akan memberikan hukuman yang besar bagi orang-orang yang semacam ini tindakannya. Ya, sama sekarang, ya subhanallah, ucapan-ucapan tuduhan semacam itu kayak biasa, ya, marah sedikit langsung, ya, omongannya kotor, ya, langsung caciannya itu mengarah kepada kehormatannya. Dasar kamu itu memang hakada, ya. Dasar kamu itu memang demikian. Langsung dicela dengan celaan yang mengarah kepada kehormatannya. Dan itu dianggap biasa. Na'udzubillah min dzalik. Padahal konsekuensinya besar. Dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal muflis min ummati? Apakah kalian tahu siapakah umatku yang bangkrut? Para sahabat menganggap kebangkrutan itu identik dengan urusan ekonomi dan finansial. Mereka mengatakan, al-muflis indana man la dirham lahu wala mata. Orang bangkrut di kalangan kami itu orang yang tidak punya harta, tidak punya perabotan. Itu bangkrut Rasul. Rasul mengatakan, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wasiyamin wasodakoh, yaitu umatku yang nanti di hari kiamat menghadap Allah membawa pahala solat, membawa pahala puasa, membawa pahala sedekah. Walakinnahu yadribu hada wa yashtumu hada wa syafaka dama hada wa yaktulu hada. Tetapi umatku yang satu ini jahat, ya, menghina fulan, menuduh fulan, mencaci fulan, bahkan mengalirkan darah si fulan, membunuh si fulan. Maka dipanggil para korban kedoliman dia sewaktu di dunia. Fayukhad hada min hasanati wa hada min hasanati. Diambil kebaikan sholat dia, dikasihkan kepada orang yang dia dolimi. Kebaikan yang lainnya dikasihkan kepada korban yang lainnya. Hatta la tabqa ma'ahu hasanah, sampai enggak ada lagi kebaikan pada orang ini. Habis, fayukhadhu min sayyi'atihi, maka dosa korban-korbannya diberikan kepada dia. Faturiha finna, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Itu orang yang bangkrut. Hati-hati dengan lesan kita. Hati-hati dan jaga ucapan kita. Jangan sampai kemudian lesan kita ini membuat kita rugi nanti di hari kiamat. Sudah capek kita sholat, sudah capek kita puasa, sudah capek kita berhaji, sudah banyak uang kita keluarkan untuk sedekah, ternyata itu untuk orang lain. Hanya sebab lesan yang tidak kita jaga. Kalau seandainya hadis ini berbicara tentang wanita baik-baik dituduh berzina, ini bukan pembatasan segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan kehormatan orang lain. Besar akibatnya, bisa mengakibatkan gugurnya amal-amal kita. Apalagi kalau yang sampai dihina itu adalah orang-orang yang berilmu. Apalagi yang sampai dihina adalah orang-orang yang membawa dakwah. Apalagi yang dihina adalah orang-orang yang soleh, yang memiliki pengaruh positif di tengah-tengah umat. Hati-hati, lesanmu adalah harimau yang siap untuk menerkammu. Mungkin sekarang kita tidak merasakan efeknya, tapi ingat, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah tidak pernah lupa terhadap hamba-hambanya. Perhitungannya nanti di yaumul qiyamah. Perhitungannya nanti di hadapan Rabbul Alamin. Sungguh sangat merugi ketika kita sewaktu di dunia amal kebaikan kita itu tidak banyak dibanding dengan dosa dan kesalahan kita yang terus mengalir. Amal kebaikan kita itu tidak banyak. Sholat kita, berapa sholat kita itu? Sedekah kita, berapa sedekah kita? Puasa kita, berapa puasa kita? Itu pun kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita jelas kita lakukan, jelas nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemudian kita nanti berhadapan dengan Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa sholat kita ini yang banyak kekurangannya, membawa puasa kita yang banyak kekurangannya, membawa amal-amal soleh kita yang lain yang banyak kekurangannya tersebut. Lah kok ternyata pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dulu didzalimi dengan lesan kita. Na'udzubillah minal khuzlan wal khusran. Hati-hati kalau engkau hendak berucap, lihat apa yang hendak engkau ucapkan. Jangan sampai membuat dirimu rugi dunia akhirat, apalagi berkaitan dengan kehormatan orang lain. Hadis ini saja mengingatkan, kalau sampai kita menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti, tanpa saksi, hati-hati, hukum had menanti kita, dan nanti di yaumul qiyamah adab yang besar yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang-orang yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk keterangan selanjutnya insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.